Mitra Bisnis, paparan visi serta misi ekonomi dalam debat Capres serta Cawapres beberapa waktu lalu menunjukkan, kedua pasangan Capres serta Cawapres, baik itu Prabowo Hatta maupun Jokowi JK, sama-sama memiliki ide untuk membangun infrastruktur transportasi sebagai urat nadi penunjang perputaran roda ekonomi. Dan kondisi itu terlihat melalui rencana pembangunan jalan raya serta jalur kereta api di setiap pulau, hingga pengembangan pelabuhan laut dalam guna menopang lalu lintas transportasi kapal laut berukuran besar dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Dan untuk membahas seperti apa pandangan Quick Kiangi atas visi serta misi dari para Capres dan Cawapres tersebut, segera kita berbincang dengan Quick Kiangi. Baik Pak Quick, kemarin Bapak telah menyebutkan pengembangan sistem transportasi laut dengan kapal-kapal besar juga harus ditopang dengan pembangunan infrastruktur jalan serta kereta api yang memadai guna mendukung distribusi orang dan barang dari pelabuhan hingga ke pelosok daerah dari tiap pulau di tanah air. Betul begitu ya Pak Quick? Ya betul. Itu satu. Dua, apa ada daya beli? Ketiga, bagaimana bisa mengatur barang apa yang dari mana dia apa diserahkan swasta juga gitu. Jadi, dan faktor lain adalah itu kan lama sekali. Tapi Pak Quick, bukankah kedua Capres juga telah berencana untuk membangun jalur jalan dan kereta api di pulau-pulau besar yang bersinergi dengan sistem transportasi laut? Oh, ya itu kan dari dulu. Itu kan bagus sekali dari dulu, tapi kan nggak pernah kejadian. Kok pulau-pulau lain, pulau Jawa saja yang membangun itu kereta api itu kan praktis masih Belanda gitu kan. Jalan yang menghubungkan Trans-Jawa juga ada andes, gitu kan. Jadi bicara gampang, tapi setelah mendengarkan itu, saya hanya terus memikir duitnya dari mana. Mau ambil biayanya kayak gini. Beban belanja rutin begitu besar, utang begitu besar, sisa uang yang untuk pembangunan kecil sekali. Tapi bicaranya luar biasa, dari mana duitnya. Kalau swasta diharapkan untuk membangun public goods seperti infrastruktur, itu pikiran yang sangat salah. Mau utang, utang itu sudah kebanyakan. Nah, Pak Quick, apakah itu tidak bisa dibiayai dengan menambal kebocoran dana APBN kita, Pak? Sangat bisa, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apa bisa? Itu kan menggunakan harus dengan tangan besi dan yang sudah terlanjur ini kan sulit sekali. Demikian Quick Kiangi. Beni Ramadi, Pas FM.